Tapi sampean jutakok kulo, berarti SMS-an nangsal Gus. Jawel nangsal yo jutakok ngono. Tapi nak kue kasil jawel tok razino ku insya Allah baru kaya ngedui dosa gede sing cilik di sepuro. Tapi ojo muni halal. Yo ojo muni halal yo ojo lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong sepeneng cah wedok banget. Tapi dia sukses ninggal lo nopo zino. Tapi orang sukses ninggal lo jawil atau SMS-an misalnya. Tapi kau cuma halal lo yo. Engkau orang ni halal kau buat riwayat no halal. Ini kira ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro yo apa alladzina nopo boten niku intas tanibu kaba iromatun hauna anhu iku nu kafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gede insyaallah muga-muga sing cilik iku disepuro. Misalnya kula gubeteng ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gede tak hindari, mau ngenyek tok bocah griting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngene iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Kowe iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani yo tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nak ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to ora. Mergo nak dimpet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misale kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Barwani lah ora seneng nek ana MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiye-kiye sing koyo kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran iku buta siar, wong Islam buta siar. Sak muni-munine lho pokoke. Iki kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan. Ngono maksude lah iku. Iku disebut apa? Intajtan ibu. Kaba iromatun hauna anhu iku insyaallah nu kafir angkum. Sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insya Allah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kula atur. Mergo ceritane ngeten, wong nak bakate soleh, mabuk ini masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhirnya korbane yo santri. Mergo dene bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhirnya korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong yo bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe mun kadang-kadang kebodhon yo jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jeneng Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng Budi-budi wonten. Wa kana yulaqqabu khimaron. Dek niku sampai nak ngundang kanca-kancane ku khimar. Wa kana yutkhiku Rasulullah kasiron. Dek niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi niku. Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik kok ora ning terminal tadalan ning masjid. Aku nak ra roh Nabi ku ngeluh. Tapi ojo minum gak ngregari Nabi. Aku tak ra minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Saribul Khomri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, mang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusuk-khusuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa gen? Pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh ku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku yo ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Dadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul tagnya itu, kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa'innahu yuhibbu waha wa rasulullah. Itu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia. Fa'innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak, itu senang Allah dan rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati an anil mahabbah.

akhirnya mikir Khawarij. Iya ya. Itu bangun Khawarij saking gobloke. Wong darani wong iku kafir, tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib salat. Aneh to orang Khawarij. Anu kok goblok mau. Kok apa goblok? Mergo khusuk. Mulane khusuk nyen kasus ning dunia ilmu khusuk iku kasus. Kok ora tau mikir bagaimana informasi iku. Setuju. Jadi kayak kalau baleni malik, sampai nak ngaku ahli sunnah, ciri khasnya nopo, mboten ngafirno wong sebab nglakoni dosa gede. Kenapa demikian? Ini rungokno tenan, awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi'anna Allah huwal haq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh koilnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sama saya kita bedai. Kalau bolak balik ngaji ini, nak kelali ya kebangetan. Siji tambah siji ku loro, itu absolut. Rektor Al-Azhar ya muni loro. Lonte sining doli ya muni loro. Faham ya? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte tak kok isi. Hei lonte, siji tambah siji piro? Loro. Terus rektor Al-Azhar muni limo. Benar kembar ambek lonte. Ora iso. Kebenaran absolut itu lonte ya muni loro. Koruptor ya muni loro. Sing kena OTT KPK ya muni. Terus sing ngaji tafsir jalannya ya muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giyetingi ya muni loro. Karena kebenaran absolut. Lah saiki Allah jadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane. Walah iki maknane hadis mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawab Nabi wa in zana wa in saraka. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling darani Allah pangeran. Sing soleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Koyok loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte yo muni papat. Lha iku, lemane wong Khawarij itu ora iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentare wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatal loh. Jika sing oleh ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saiki sing oleh ngakoni srengenge padang. Misalnya ana lonte petakoki utawa copet. Dik-dik srengenge padang, padang terus kowe wong alim ben beda mek lonte. Peteng-peteng. Yo wong alim sarap. Lha iku sing disebut kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Barang hak ku wis nyata lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran sia. Apapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor sama saja. Semuanya ngomong kebenaran absolut. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zina wa in sarok. Ora kok Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Bocah kok memahami hadis ngono goblok ora barbar. Ora ngono. Maksudnya ora kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ra kudu wong saleh, siapapun boleh. Ngomong kaya siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri yang muni loro. Bandar narkoba yang muni loro. Lah saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mulane disebut barang batil itu cara Allah seperti kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu. Wah majuit barang hak nak wis teko barang batil ora bakal muncul barang batil barang sing ora ana hakikate. Mulane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku wak Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jare Suhail aja tulis Rasulullah liali. Ngaku ora ngakoni nak dekne rasul. Nak aku ngakoni dekne rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak jujur. Ngaku cara aku Muhammad gak rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan nak Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kodo Sayyidina Ali lihapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Mbok hapus ra mbok hapus aku tetap Rasulullah. Gak ono gunane tulisan itu. Faham? Akhirnya dihapus. Aku iku tetap Rasulullah senajan to tulisan aku Rasulullah iku dihapus. Lah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng wae. Amlane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen, alamate wong saleh bahagia mbek Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman mbek Allah. Wong saleh dibagiane ngenteni apa kata mereka? Bareng dikomentari elek susah aku. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan ngene. Paham ya? Ini penting kula utar. Dadi dosa gedhe ne dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah ana ana wong ngombe arak yakin arak iku haram, ya ora kafir. Lah ana yakin arak iku halal lagi kafir, mergo ini mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma, ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina iku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gedhe mukfasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula aturno mergo sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gedhe berarti dadi napa kafir. Berarti sak donya iku kafir kabeh. Mergo ora ana wong ora tau dosa napa gedhe. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gedhe. Nak kodok zuhur kan dosane gedhe ngenteni entek wektu napa asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek wektu napa? Isya, mereka maghrib isya kena apa dijamak. Tapi nak kodok subuh, gersengenge metu wes. Nih boleh dipatahin ini nak jorok ke. Nah tapi rayon tek, pondok-pondok. Wong sing tukang kodok gue santri. Tek pondok-pondok, iya dor. Wong seminggu do kodok beng bido beng telu. Orang kok setahun pisan. Kue kodok mirah yang disik mondok, rayu kue kue. Eh? Saking kue lali. Iki nak cara fikih halal darah. Yo yo entek umat Islam kok. Mulane khawarij iku madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij. Syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dhewe Imam Nawawi jek muni kuwi perang mbek sapa ambek wong Islam. Donald Trump umpama perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kowe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafire nak perang mbek kita cek darani kita iku Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darani perang mbek wong. Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Menawa disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Jadi gede-gedene kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya nanti rasa aku biyung nyatane saiki gubernure wedok misalnya. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut kuwi sapa engko salat ya ora dipimpin wong wedok ya lah apa syukur apa mbok pikir teman-teman. Ben aku wis lakone donya. Bingung aku wis donya. Gone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan wis iso, kan udah di utek khawarij itu. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane iki aja geman iki. Kados LSM LSM sing ora tau ngaji, ora pati tau salat iku aja mbok. Khawarij itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu enggak dikasih. Umar ya enggak dikasih, Ali enggak dikasih. Ada orang namanya Akra bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih pedus, itu Mabenal Jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Ning Mekah kan ada dua gunung kecil, itu wedus antarane ning kandang itu di puteri napa gunung wis pek cung. Singkat cerita ada wong khawarij niku salat terus bathuke yo ngecap, tapi aja ngecap wong liya lho, bathuke yo ngecap nggih jenggoten, tapi bukan berarti jenggoten elek yo ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong khawarij iku yo jenggoten. Tugale jobahan nggih sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing jobahan ora Kanjeng Nabi tok musuhe yo jobahan. Mulane ibadah itu biasa, enaknya nak meyakini jubah sunat ya jubah, nah, meyakini jenggot sunat ya, ya jenggotan, tapi tidak usah kecangkeman. Mereka orang itu, orang rasoleh yang jenggotan ya oke.

Tarife wakaf seperti kot urokobatil mauqof anil mauqof alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid anak putune kecangkeman yo dadi takmir wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus masjid. Yo nak layak, nak layak. Repot. Cuma yo lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf yo ngono to. Tapi yo ana mbahe kelas kok putune. Saya ingin babamu bela Indonesia, babaku yo pahlawan, buyut babamu kape yo pahlawan. Bedanya orang ditulis, mbah mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan tidak yang ditulis-tulis negara toh, mungkin ribuan jutaan sih. Rumah kamu sing ngusir londo sing ditulis toh. Saya ingin pahlawan nasional ditulis negara berapa? Yo jumlah biro, enggak ada 50, kayak 200 lah. Iso ngusir londo mau uang 200 ayo. Ada sih buk Fatih kayak uang 200 toh. Ayo jawab sih, sing ditulis pahlawan nasional biro. Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir London, ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kayak kudu bangga, bangga ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora bang pahlawan ikhlas cuma nyen balare londo. Yes kemungkinane loro iku tok. Tapi nek ndelok kayak tetap soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah lodo mesti orang ngaji jalalan yakin ya. Wis ngono ae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur gak mungkin bae tok sing pahlawan. Mboten mungkin. Hal saiki delok wae misale ditulis pahlawan misale sapa si A. Mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh era oleh mati. Kulo mawon sing mati, kulo sing ngebom. Ampun jenengan tokoh, temeriki mawon. Akhirnya sing iku mau dibom, gak ono catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun dilike yo bener, kok nak sing iki mati luwe. Luwe dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kulo elingno, mulane kulo suwun kulo sering ngandani anak kulo Hasan. Meskipun ke anak bapak, nanti kalau enggak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, enggak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alimku jarang ngoleno anake sering dolan ning alumni. Meskipun ya jaga silaturahim, tapi enggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadak nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak ora sama sekali kok bodot silaturahim. Akhirnya dengan ae nak ditegir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi enggak. Tidak serius pasti tidak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni. Nak ra dolan kok pedhot silatur rohim. Akhirnya kiai alim surip alam ya. Yes. Tetir ketemu ora ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju nu pertemuan ini itu jarang. Saya kira orang kabeh diorganisasi. Umat sakmene ping piro. Susi wani piro. Itu mbok gedingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Ya ora usah ketemu nang susah apa? Wong kowe ora ana wong kepengin tok roh komentarmu kok kowe komentar. Kan ndak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo. Heroik wae iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik wong Ansor kowe iku dhisik nulungi aku wong-wong iku islame lagi jaluke iku dhuwit hubungane mbek aku kepengin entuk unta tak kei unta buktine nak kepengin unta bar tak kei unta iku mulai umpama kepengin aku tak kei unta boten kowe nawar jenengan kok mbah lah pokoke unta ora kan berarti kei unta mulai turun ya Rasulullah mulai tekek wedhus turun ya Rasulullah mulai umpama kepengin aku ra awor aku berarti kei wedhus. Akhirnya orang Ansor nangis. Itu kalau saya mengenai Dewi Nabi. Amatardo na ayarji anna subisyati warjair wa atarjiu na antum birosu lillah. Kue apa rari itu wong-wong bar untuk wedus untuk sapi mulai. Kue mulai gawa aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kue. Mergo kue sing lindungi aku saiki aku mati. Bareng kue. Akhirnya saat ini tiang Medina itu suka mereka wonten sarehane Nabi. Umpama Nabi di sarehane Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang tembuti Medina. Wong moro Medina murni ana sarehane sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Madinah anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khase wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kayak wali songo, mulane jari bapak nak dawuh. Bapak wis sering guyon ngene. Wali ku keramat. Lah kok saged, Pak? Wis mati ya keramat. Lah iya iku Sunan Bonang, sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe cek urip wis ngel-ngelo wong. Dadi wali ora keramat piye? Wis mati ku cek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, ha? Kuwi ku uripi wong piro eh? Wong parkir. Dadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki cek. Nguripi sing urip. Kuwi cek urip. Ya aja terus. Mulane wong iku ya kudu mikir. Dadi kula suwun sampean dilatih berpikir nubuwan, berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestinya bangga itu kalau memberi aliyadul ulya khairun minal yati sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedus, dapat. Nabi tidak ingin, malah hati keibas orang Ansor. Mergo ora kepengin pangkatnya orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik toma. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa, ngene ku jare radil wong sing kangelan kok ora entu. Lah nek dak di pikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek-utek. Nek bangun masjid panitia bari ke singkir kota Amir alhamdulillah surat ngguri kok pager malah enak. Kok repot apa? Napa? Kok repot. Masjid gen kula niku wakofe buyut-buyut kula. Kula ya jarang imam, mboten nate malah. Tapi kalau ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Ya cara kalau memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti. Sebagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya jauh anti tapi ya jauh iling-iling. Nah iling-iling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darani wakfun itu mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Nah, kok diiling-iling bik putune? Mbak ikhlas kok putune? Ane ra barokah akhire dunyane kocar kacir urip lara kabeh lho kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatal lho. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wong wis mati. Kabeh dibatal ono. Putune apa-apane. Mane kula suwun nggih, kok dilatih. Mulane dewe ulama-ulama dhisik nak ngandani sampai terpaksa nganggo ngentikan elek. Ikhlas upi, anggap ae koyo ngising berlali. Sampai seperti itu, saking mangkele didik ikhlas ben mati ku. Wong amal anggape kok wong ising bar iku lali. Nak Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye jar? Al ahmak fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh ya iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit usi wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus angeke eneh, wong sing eling nak bar ngekeki wingi. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kodho, Pak aku Wesley. Wingi bar tak Wesley, ngamal kok eling le, Pak. Amal itu kesunatannya lali. Eling anak bar meseli, akhirnya gak meseli mana wong ngecek. Jadi anak empat ngamal itu sing ikhlas. Ikhlas itu alamate lali. Tapi jari bapak, tapi lali itu alamat pikun. Ya ora ono bare. Tapi kalau suwun ngampun ngantos dados tiang apa? Khawarij. Khawarij itu pokoknya kabeh itu ditransaksional. Nah, tiang nubuah ini gue buatin. Nubuah itu ngelakoni amal soleh gue seneng. Mulanya kulo niku nyesal ya. Kadang-kadang teng tonggo-tonggo, teng budi mawon lah. Kulo niku bolak-balik nyelesaikan no konflik. Ono ibu sepuh di rumah anaknya tertentu entek akeh, sing rumah, sing nyewoi, sing entek akeh. Bareng ibu mati ngerasa paling berhak untuk akeh mergo sing rumah. Anak sing rang rumah koyo untuk sidik. Lah kok aneh. Wong ngamal ku ibu iku ibadah, insyaallah. Nyimpen poin. Yo to. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ya jajal wong ngamal saleh ta nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ae. Nyimpen poin. Lah lucune bareng tok omah darane sing rumah ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ayo hitung ambek Kifuat sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta ya. Binten? Gas kaya 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk dik piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping telu. Ping telung tahun. Pinten? Pinten? 54 juta. Ngerumat telung tahun niku nak dek nentok opah mau 54 juta. Entok oma induk regane 200 juta. Berarti itu orang den. Terus dulure sepakat mergo dekne sing ngerumat. Ngono juk ngeroso paling ngerumat boe padahal badi piro. Mesti nak dekne ikhlas. Kado dulur-dulure lho soal ngerumatku ibadah dek donya tetep dibagi waris sesuai faraid li zakari misu hadil. Tapi sampean sing ngerumat gak aku ikhlas. Selesai kan. Wah iku bagus nang ngono. Rata-rata ora ditumpoin yakin raine ngono iku yakin. Lah kula bolak-balik nyelesekno. Kula yo bingung. Lha lho Gus kula sing rumat mosok padha mbek sing gak rumat. Ayo puri sing rumat mbek sing rumat iku ora padha yo mrene ngono. Lah kok jenengan bagi tetep faraid lan jeneng hukume pangeran ngono yo mrene ngono. Lah jenengan kok bingung no. Bingung kula iku kowe ora kok aku mrene ngono. Wong bar ngamal kok getuh nang mrene ngono. Iku bingung no kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getuh. Akhirnya serangnya enak kulo. Nah, itulah alhamdulillah didoi wong ra jelas ini ya alhamdulillah. Angel ngono. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mboten. Mau mentek pira jare 50 pira terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah induk. Kadang si dukung rumah itu nganggo pensiunane lho, mangsa mu duwe dhewe ora si dukung rumah itu yo tegale sing tuwa pensiunane. Ya Allah, ya Allah. Gusti, Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe gedeng. Mangsa mu sing di mental ngono wong liya. Kaya mode gedeng lan mangsa mu sing di mental ngono iku wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng, wis biasa wae. Wong ngaji napa? Iku hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing wis tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti meksa. Masyhur. Dadi zaman sahabat Muhajirin 3 teng Madinah niku misale Ruhin gak di omah Mustofa dikeki mbek wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti, do nangis. Ya Rasulullah, wah dunia sing mulu amal kok jenengan balik nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembali. Kowe matur nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Waduh pusing wis kadu. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok to, mesti dipilihno wong-wong pilihan Kanjeng Nabi. Kulo ana sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Dipilihno kowe, wes. Semelane pantes kowe ya urip zaman napa? Akhire Islam ini wis cukup lah. Ngalor kidul go tafsir apa? Jadi sane. Mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an wong niku gurune Ibnu Hajar sinten? Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria. Ansori, ketika ditanya kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori, aku iku bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng Nabi. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong Nabi. Ampun kula tresno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas ki. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzib lan gorono Allah dan Rasul. Itu tidak ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok fasek itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasek mereka bukan fasek sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tak salah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula tresno. Walanudzikunnahum ni wa humun bariq. Walanudzikunnahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa ngomong Rujinto kulama aradu semangsane ngarepno sapa ahlun nar ayah rujinto metu sapa ahlun nar min hasangin neraka wa idu mongko den balekno sapa ahlun nar fiya ing dalam neraka wakila lan den ucapno lahu maring ahli neraka apa zuku adzab nar zuku ngicap ono sira kabeh adzab nar ing siksane neraka Allah dirupane adzab kuntum kang ono sira kabeh bi iklan adzab iku tugas dibuna goro ono sira kabeh walanu dzikona hum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir itu sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. ada petunya terus seksa ning dunya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan napa paceklik sini nak ing pirang-pirang tahun wal amrodi lan pira-pira penyakit mestine wong fasek-fasek wis tak elingno ning dunya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus apa seksa sing gedhe ekoblal adzabil akbari sedurunge seksa sing gedhe rupane adzabil akhirati misale sedurunge seksa akhirat la lahum namnaute wong akeh eman tekse wong bahagia kang ijek kari sapa manhim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman dadi mestine nak kuwi entuk seksa kok Allah senajan to sithik mulane kitab manane sinten Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa Isra la ya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten kanjeng Nabi Muhammad nah, tapi ki omong ngene ku kliru wong Quran kok ora bakas Nabi Muhammad bakas sapa bakas parmen wae. Mung karuan Quran turun ning sinten? Mulane dhomir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone narok Allah ya Kanjeng Nabi. Saman delok kaya kul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Mung ad-dhomir fit domir, domir pun yang hati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Jadi misalnya koyo kowe kesem-sem mbek cah wedok. Terus kowe jujuk muni dia-dia. Dia iku ya maksudnya balik sing mbok sem-sem ora usah rujuk. Wong ya roh karepe tentang cah iku muni dia iku. Nah, mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu hu hu. Mulane ana to reka satoria iku wiridane hu hu hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah lahu iku domir saan rujuke ning Allah olehmu nira Allah tapi hu hu hu lewis sebut fa'usribat makna domiris sani wong-wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur mbek domir saan domir sing bali ning Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ning lapangan ning ha hu ha hu lha iku putune mursyid tareka satriya ngono sing kanca kula akrab wah niku protes bae padahal putu kandung Bapak kula takok, mbahku ape mati? Ora muni la ilaha illallah, muni ha ha maksude piye? Ya tak wae, putu kok eleke ngono, muni ngono. Wong iku mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah gedon, Pak. Gedon ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kula niku mboten nderek tareka, tapi kula niku pengagum tareka. Kula niku nggih ngertos Tadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Tapi kula kan mboten mantes dadi mursyid, ngono kan bakat mursyid, bakat-bakatan. Tapi kula hormat sekali. Tapi di antara toreko satorian niku wiridane jeneng hu hu hu. Niku maknane hu sangka dhamir saan ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Wis inti maksud kitab Imrid napa fa'usribat makna dhamir saan. Wong-wong apik iku dhamir saan wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu hu. Lha iki jeneng fa'usribat makna dhamir saan. Dadi dhamir iku dhamir sa'anu dhamir al-mufassar bijumlatin ba'da. Tapi ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Qur'an iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok piye dhamir kok ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora usah ora marjek-marjek. Anu Qur'an iku lakone Kanjeng Nabi. Mung karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi milikoi saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 kok ora ono piye. Bocah hafal Quran cangkeman. Lah iki juz piro iki? Piro ge, Pak? 21. Isra juz piro? Wis klik berarti wis tau dibakas loro. Bonus pon amne pon wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa, e Musa Musa, e awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa, e Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa agak gelem yo, awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan, ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Ya sing bolak-balik ya. Maksudi wae aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang mek maksudi ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hudan khali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajahana lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditahqiq hamzah ten aimatan wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa aim majmas sebagian kira asamah boten aimah tapi napa aimah qodatan tegese tak dadekno dadi panutan ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal bala'i lan sabar nak entuk balak min aduim sange musuhe wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina klan ayat-ayat kita adalah tingkang nunjukna ala kudratina ing atase kudro kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna yakin kabeh. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim wa ja'alna minhum a'immata yahdu nabi amrina lima sobaru. Dan sebagian qira'ah mboten lama sobaru tapi napa lima sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir kira asap apa malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsilu iku mutusna sapa rabbuka benam antaran wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini sanging urusan agama meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat ya mergi mun tok surat sajdah mugi-mugi kula njenengan tiang-tiang senek mati sujud teng apa subhanahu napa wa ta'ala awalam yahdi ana tara nunjuk nolahu mare wong akeh apa ngene kam ahlak napi rampirang sing rusak ingsun mengko blim sing sedurunge wong akeh ya tabayan ana ta ora dadi jelas li kufari makata maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami iki sing pira-pira umat di kufri sab kafirane wong akeh yam suna kang lumaku sapa umam halun yam suna halil lumaku sapa umam halun dadi khal min domiri lahum sanging domiri lahum fi masakinih min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin wonten semoco dilalah nusa dalalah sami pokoke anggere dilalah dalalah nu sami kali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrah kita afala yasmauna ana ta orang ngrungono sapa wong akeh sima ata deburin to sama ata deburin kelan krungu sing dadekno angen-angen wati azin lan krungu sing dadekno nampa napa nasihat awalam ya ana ta orang ngerti sapa wong akeh ana ing satemene ingsun apa nasuku ngiring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mereka banyu kok laut diugahno pangeran. Pas diugahno posisinya jek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin. Tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan nopo air. Alia bisati tegese ingkang garing. Alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku mujud fiha ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar ana ing tanduran. Nah isono tanduran tak kulo ingkang mangan mihu sanging zar. Apa an'amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka. Awak dhewe ne alladina. Afala yusiruna ana ta orang ngenangen sapa ngakeh hada ing iki. Fa'lamuna mongko ngerti sapa ngakeh ana sak temen ingsun nakdiru kuasa ingsun ala ya'dimat i'adat ime ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucape ngene mata iku kapan hadal wa fathu ta ikilah kemenangan. Binana antarané kita bena kumantarané sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Maknane kebuka fi inzalil adzabi kelawan nurono adab siksa bihim kelan kufar lain faura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh walahum lan ora ana te wong akeh yungguruna iku den kei tempo sapa wong akeh yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh ana kiye sing maca yumhalun samin ya mergo teng Quran tu dua kali diulang famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun nah, amhil berarti napa yumhalun ditobatin dikei tempo sapa ngakeh ditobatin karo tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Pun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhilu sujud. Sing utamanipun nggih kitab ithaf. Kitab ithaf itu saraipun kitab ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong kudu wong saleh.

Ya ayyuhalladzina amanu ruku wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino salat tetap ngeluh, ora di dhuwit utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegur sujud itu senengnya bukan. Nabi itu tidak nyifati sujud, saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minat dunya mafiyah. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa, wae seakan-akan tidak nikmat Allah yang luar. Luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markah itu. Markah itu, entek oleh markah itu. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau ini sholat, itu seneng makmum. Kalau tidak sujud itu nikmat. Tenang. Ya sujud itu biasanya ini. Mulanya kula nu yakin, Ainul yakin. Di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan. Mudawan itu dibukukan ulama-ulama sufi dulu. Kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taronam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronam itu nyanyi-nyanyi kecil. Mana ini rasa ya tentu tidak nyanyi. Orang-orang sudah dutan apa sujud boten. Maksudnya itu menikmati. Taronam itu kok aku sujud perucat-perucat gak jelas. Masya Allah, ya kok durep. Kalau aku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampai lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Coba. Tarohum rukaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan. Melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa. Enggak apa-apa, itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Mulai surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Oh, umatnya Nabi ngomong fadhil sujudnya do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawaniku walam tak kulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Gini ku nopo aljabha, walyaden, warukbaten. Walkodamen berarti itu kan batuk sitok, pirohin telapaan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Bahwa ukurannya nganti ngecap, bora raroh. Pokoknya ini ukurannya ku ditekan apa? Sedikit, oke. Okay. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng, nak sujud nganti gitu kan. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud. Ya Allah, jasad saya ini sujud kepada engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basari wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mulane kula suwone iku pentinge wong soleh disejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh ku nak nyejarahno nabi ku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ra didikane jenengan urip ku ora ana gunane. Matoba aisi urip ku ora ana gunane, ra ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Ya, tapi kowe ora perlu alim faham koyo ngene iki ora perlu. Wes aku joget tok las ora apa-apa. Sing penting aja wis ora paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bentarno. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh. Di sejarah nong rapati soleh, tamu nih hake, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono lah nyejarane. Tapi nak sing jarane wong saleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula ora kenal Mbah Hamid wong ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan. Mbah Hamid sing ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran, tamune akeh. Wangger wong ngrono pejabat yo. Sopo wae ro? Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Anak ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih, so, sejarahnya orang saleh itu orang saleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah, terus anakku lo sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal lo sak nadzuman, nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit, ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku numang sama Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan niku mboten. Dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal lo niku Imam Syafi'i niku laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi saya, tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya rame lo politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan nyucup, kalau bukan, biar-biar no guna nih. Tapi nak kon iman raglem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyok-kuyok karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojone mbok imani teman-teman bodonine ya bolak-balik mbok swatake serah wis pokoke bungsu ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas salat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud itu ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa? Sajadalaka waji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe ku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujute napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit. Aku gak tok. Iku hakikat tangawur. Mbok gedingi iku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kalau nanti wonten cerita teng daerah kula nu wong soleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni to diarani mati ra mati. Akhire murid e ndudul kok. Mbah-mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak iku dekne mengundurkan diri dadi imam napa? Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Lah wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak roh kula tiyang-tiyang nak saleh ngimami yo nganggo makom sing adna, dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampeyan tak critani salate Kanjeng. Kanjeng Nabi nak salat tu Aisyah turun ning ngarepe. Yo matang-matang ngono ning ngarep. Ayo Aisyah.

bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis mautin ing terjadine kematian to anyare kematian auqatin utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yo ngenteni